أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود أطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير yang mau mencoba untuk membaca ayat yang ke-124 ya, yang pertama silakan ya Pak yang mencoba tafa'atammahun tahan dulu Ibrahim ya ulang wa ibtala Ibrahim rabbu bi kalimatin wa atammahum ya qala inni ja'iluka lin-nasi imaman imaman dilepas imaman Ahdil zalimin. Ulangi. Qala la yanalu ilang matnya. Ahdil. Qala la. Qala la yanalu ahdil zalimin. Ya, kalau dihentikan bacanya maka keluar matnya. Qala la yanalu ahdi. Tapi kalau disambung hilang matnya. Ya. Terus ayat setelahnya siapa? Ya. Ya. Terus wahid kalau ala wahidna Amin. terakhir silakan, siapa? Ya. Terus وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ ابتلى ingatlah ketika Allah Rabb ya menguji Ibrahim. Kalau ada iz di awal maka dia i'rabnya sebagai maf'ul ya, fi'ilnya dibuang, takdirnya wadhkur idh ibtala Ibrahim, ingatlah. Maka kita ada terjemahan ingatlah, ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya. Dengan apa beliau diuji? Bi kalimatin, dengan ya beberapa kalimat. Fa'atammahunna, maka beliau pun alaihi salam menyempurnakan kalimat-kalimat tersebut. Maka balasannya Allah katakan qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu sebagai imam, qudwah, teladan bagi manusia. Maka Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, qala wa min dzurriyyati. Ibrahim berkata, ya Allah, jadikanlah pula dari keturunanku sebagai imam-imam. Qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Maka Allah menjawab, la yanalu 'ahdiz zalimin, janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim dari keturunanmu. Yani janji untuk apa? Menjadikannya sebagai imam di dalam agama ini. Ya, baik, kita sekarang baca penjelasan dari al-musannif ya rahimahullah. Dikatakan di sini, wadhkur ya Muhammad hina ikhtabara Allah Ibrahim bima syara'a lahu min takalif. Ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan apa yang telah Allah syariatkan kepadanya dari taklif, beban-beban syariat. Fa'addaha wa qama biha khayra qiyamin, maka beliau pun Ibrahim alaihi salam menunaikannya dan menegakkannya dengan sebaik-baiknya. Qala Allahu lah, maka Allah pun berkata kepadanya, inni ja'iluka qudwatan linnas, sesungguhnya aku akan menjadikanmu sebagai qudwah, teladan, panutan bagi manusia. Qala Ibrahim, maka Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, rabbi ij'al ba'dana sali a'immatan fadlan minka. Ya Allah, jadikanlah sebagian keturunanku sebagai a'immah, para pemimpin ya di dalam agama. Fadlan minka, sebagai bentuk karunia dan pemberian dari-Mu. Ya, bukan karena amalan mereka. Ya, karena mereka belum ada. Ya. Fa ajabahu Allah Subhanahu, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Annahu la tanalu al-imamatu fi din adh-dhalimin." Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwasanya imamah dalam agama, kepemimpinan dalam agama, dalam syariat itu tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Demikian dijelaskan di sini dalam apa? Tafsirnya yang ringkas. Ya, kita tambahkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau, yang dimaksud dengan kalimat yang Nabi Ibrahim Allah uji dengannya adalah bi syara'i'a wa awamira wa nawahin. Yaitu beliau Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan syariat-syariat, dengan perintah-perintah dan larangan-larangannya. Dan kata beliau, ya mereka para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan apa sih yang dimaksud dengan kalimat itu sendiri. Iya. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan di sana ada 5 pendapat. Kita sebutkan beberapa ya di antaranya. Sebagian ahli tafsir ada yang memaknai ya, menafsirkan makna kalimat yang Nabi Ibrahim diuji dengannya adalah ana khamsun fil ra'si wa khamsun fil jasad, katanya. Lima pada kaitannya dengan kepala beliau dan lima yang lain pada kaitannya dengan jasad beliau. Ini ujiannya. Ammal lati fil ra's, adapun yang berkait dengan kepala beliau adalah fal farqu, yakni menjadikan rambutnya menjadi dua belah. Iya. Menjadikan apa? Rambutnya menjadi dua belahan, dibelah di tengah. Wal madmadah, yang kedua berkumur. Yang ketiga al-istinsyaq, memasukkan apa? Air ke lubang hidung. Iya, menyedot air ya melalui lubang hidung. Ya, wa qassu syarib, dan mencukur apa? Kumis. Ya, amma allati fi ra's, adapun yang di kepala katanya, wasiwak, kemudian asiwak. Ini lima hal ya Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Ibrahim dengannya. Itu kaitannya dengan apa? Kepala. Wa fil jasad, dan pada jasad adalah yang pertama taqlimul adhafir, memotong kuku. Wa hal wa halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Wa nadful ibt, mencabut bulu ketiak. Wal istitaba bil ma, bersuci dengan apa? Air. Wal khitan, dan khitan. Ini pendapat diriwayatkan oleh Tawus dari Ibnu Abbas. Pendapat yang lain yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kalimat yang Nabi Ibrahim diuji dengannya adalah al-manasik, manasik haji. Iya. Dan ada di sana ucapan-ucapan yang lain. Dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan as-sahul aqwal fiha, pendapat yang paling tepat di dalam menafsirkan makna kalimat yang Nabi Ibrahim diuji dengannya adalah annaha kullu ma amara Allahu bih Ibrahim kaunan aw syar'an. Yang dimaksud dengan kalimat-kalimat tadi adalah segala apa saja yang Allah perintahkan Nabi Ibrahim kepadanya. Ya, baik perintah yang kaitannya dengan kaun, perintah kauni, ataupun perintah yang kaitannya syar'i. Apa itu perintah yang sifatnya kauni? Yani apa yang ditakdirkan oleh Allah kepadanya, apa yang Allah ciptakan ya untuknya. Nanti akan datang contohnya. Dan yang kedua adalah amrun syar'i, perintah yang sifatnya syar'i, yaitu yang datang melalui wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau alaihi salam. Kata beliau rahimahullah, ya, kullu ma amarahu bihi aw qaddarahu alaihi fahiya kalimat. Segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau, segala apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan atas beliau, maka itulah kalimat. Ya. Fa min dzalika, di antara contohnya, sebagai contoh ya, ubtulia bil amri bi dzabhi ibni, beliau pernah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menyembelih anaknya siapa? Ismail. Ini perintah yang sifatnya kauni atau syar'i? Syar'i melalui wahyu. Ya. Maka beliau pun apa? Menyempurnakannya. Makanya Allah puji Ibrahim dengan ucapannya wa Ibrahim alladhi waffa, dan Ibrahim yang senantiasa apa? Waffa, menyempurnakan apa? Kewajibannya, perintah-perintah Allah. Beliau menyembelih secara hukum, tidak secara hakiki, karena beliau ketika sudah bertekad kuat dan anaknya pun Ismail sudah pasrah dengan perintah Allah, tiba-tiba Allah apa? Cegah. Ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu. Mimpi para nabi adalah apa? Wahyu. Maka Allah ganti dengan apa? Kambing, domba yang besar. Dia secara hukum telah apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh berikutnya. Iya, coba ya, antum lihat ini maksudnya, maksudnya perintah yang kauni atau syar'i. Iya. Dinyalakan api, ya, dibikin parit, ya, kemudian apa? Dinyalakan di situ api yang sangat besar. Oleh siapa? Raja Namrud. Ya, dan beliau dilemparkan ya ke dalamnya. Ini amrun yang syar'iyah atau kauni? Kauni, takdir Allah. Ya, takdir Allah. Allah takdirkan untuk beliau apa? Diuji dengan ujian tersebut, dilempar ke kobaran api yang menyala-nyala. Dan beliau alaihissalam sabar menghadapi apakah amr perintah yang sifatnya apa? Kauni ataupun apa? Amr perintah yang sifatnya apa? Syar'i. Jadi mencakupi dua-duanya, mencakupi semuanya. Ya, beliau tegakkan dengan apa? Sempurna. Segala perintah-perintah Allah, apakah kaitannya dengan apa? Syariatnya seperti tadi. perintah untuk menegakkan perkara-perkara fitrah, mencukur bulu kemaluan, ya, mencukur apa, memotong apa, kuku ila akhirih, beliau tegakkan. Demikian pula yang lain, ujian-ujian yang berat yang belum pernah dihadapi oleh selain beliau. Iya. Beliau pun apa, menghadapinya dengan kesabaran. Ya, maka kata Allah, fa'atammahunna, maka Nabi Ibrahim pun apa, menyempurnakannya. Apa balasannya? Iya, balasannya adalah inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku akan jadikan kau Ibrahim sebagai apa? Imam. Ini qudwah, teladan, panutan bagi orang yang sepeninggal beliau. Makanya tidaklah seorang nabi diutus. Iya, tidaklah apa seorang nabi diutus melainkan diperintahkan untuk dia apa? Mengikuti, meneladani siapa? Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wasallam, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar hendaknya kau ngikut kepada millahnya Ibrahim, millah tauhid, agama tauhid. Dan juga tidaklah Allah utus seorang pun nabi setelahnya melainkan dari apa? Keturunan Nabi Ibrahim. Nah, itu janji dari Allah, telah Allah tepati. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Sungguh aku akan menjadikan engkau sebagai imam panutan. Bagi siapa? Bagi manusia. Ya, dari ayat ini ada beberapa faedah yang sangat bagus disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, "Anna man atamma ma kallafahu Allah bihi kana minal a'immah." Siapa saja yang dia mampu menyempurnakan ya beban-beban syariat yang Allah bebankan atasnya, maka niscaya dia akan menjadi salah seorang imam, pemimpin dalam agama ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Ibrahim ya tatkala beliau apa? Menyempurnakan ya perintah-perintah Allah, "Inni ja'iluka lin-nasi imama." Sehingga siapa saja di antara kita yang ingin kita apa? Menjadi imam dalam agama ini, maka hendaknya dia apa? Meneladani ya apa yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Dan tentunya tidak bisa kita apa? Menegakkannya kecuali dengan dua hal. Yang pertama, keyakinan dan kesabaran. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami jadikan mereka ya a'immah yang memberi petunjuk manusia dengan perintah dari kami. Ya. Kapan? Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka kepada ayat kami meyakininya. Tentunya kalau seseorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keyakinan, maka dia akan mampu bersabar. Ya, untuk kita menghadapi apa? Hukum-hukum Allah yang sifatnya kauni, khususnya hukum-hukum Allah yang kauni yang sifatnya apa? Menyakitkan, ya perlu kesabaran. Untuk kita bisa menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala juga butuh apa? Kesabaran. Untuk kita bisa dan mampu meninggalkan larangan-larangan Allah juga butuh apa? Kesabaran. Ya, maka siapa yang ingin meraih apa? Imamah, maka hendaknya dia apa? Sabar dan yakin. Dan itu semua butuh kepada ilmu. Ya, tidak mungkin dia bisa apa? Melaksanakan ya, menegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala kalau dia jahil, enggak ngerti. Ya, yang dia miliki hanya semangat saja. Enggak mungkin dia bisa mencapai imamah, butuh ilmu. Apa saja yang harus dia apa? Yakini. Apa saja yang harus dia apa? Kerjakan. Dan apa saja yang harus dia tinggalkan? Butuh apa? Ilmu. Sehingga orang yang jahil enggak mungkin jadi imam. Ya, di dalam agama ini. Ya, ini sesuatu tujuannya mulia. Imamah dalam agama menjadi qudwah, teladan bagi manusia. Ya. Kemudian juga di antara faedah ayat ini, ya, annahu yanbaghi lil insan an yad'uwa li dzurriyyatihi bisalah, seyogianya, semestinya bagi kita manusia untuk mendoakan kebaikan untuk keturunan kita, anak cucu kita. Karena Nabi Ibrahim ketika Allah katakan inni ja'iluka lin-nasi imama, aku akan menjadikan kau sebagai pemimpin dalam agama, maka beliau ingin ya keturunannya pun apa? Mendapatkan bagian dari imama ini. Maka beliau berkata, "Wa min dzurriyyati Allah, jadikanlah sebagian keturunan kebulan sebagai a'immah." Maka hendaknya kita ya ketika kita mendoakan kebaikan untuk diri kita, sertakan apa? Anak cucu kita. Ya, sertakan anak cucu kita di dalam doa-doa kita. Nabi Ibrahim juga menyontohkan di dalam surat Ibrahim ya. "Rabbi ij'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati," ya Allah, jadikan aku sebagai seorang yang menegakkan salat dan juga apa? Anak keturunanku. Jadi jangan sampai kita apa? Membatasi doa kita hanya untuk apa? Diri-diri kita. Luaskan doa kita untuk siapa? Anak-anak kita, orang tua kita, dan juga apa? Kaum muslimin. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya kata beliau rahimahullah, an-nadzalim la yastahiqu an yakuna imama, orang yang zalim, khususnya kezaliman-kezaliman yang besar, tidak pantas untuk menjadi imam. Ya, pemimpin bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin. Ya. Dan pada kenyataannya kita saksikan ya, sebagian apa? Orang zalim memegang apa? Kekuasaan, tapi itu bukan kekuasaannya sifatnya apa? Syariah. Dia sekedar memiliki apa? Kekuasaan untuk mengatur, pemerintah, melarang, tapi dia tidak memiliki imamah yang sifatnya apa? Diniyah, syariah. Ya. Kemudian kita beliau juga rahimahullah, anna az-zulm yanzil bi ahli, kezaliman itu bisa ya menjadikan pelakunya menempati apa? Derajat yang rendah. Derajat yang paling rendah, ila asfal as-safilin. Ya, tidak bisa mengantarkan dia kepada kedudukan yang tinggi dan mulia. Kemudian kita masuk ke ayat yang setelahnya. Ya. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nas wa amna wattakhidhu min maqami ibrahima musalla wa ahidna ila ibrahima wa isma'ila an tahhira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud. Ingatlah ketika kami menjadikan al-bait, yakni Ka'bah, ya, mathabatan lin-nas, yakni tempat, sebagai tempat kembalinya manusia. Manusia dari segala penjuru sampai yang paling jauhnya datang untuk apa? Hah? Untuk beribadah. Ya, di samping rumah Allah Ka'bah, berhaji, umrah. Ya. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nas. Ingatlah ketika kami telah menjadikan al-bait sebagai tempat kembali bagi manusia. Wa amna, dan tempat yang aman. Wa takhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan hendaknya manusia ya mengambil dari maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Nanti akan datang ya tafsirannya. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'i sujud, dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar hendaknya kalian berdua menyucikan rumahku ini, Ka'bah, bagi orang-orang yang tawaf, bagi orang-orang yang i'tikaf, bagi orang-orang yang ruku dan sujud. Ya. Baik, kita baca penjelasannya dari Al-Musannif rahimahullah. Wadhkur ya Muhammadu hina ja'alna al-Ka'bata marji'an lin-nas. Ingatlah wahai Muhammad ketika kami telah menjadikan Ka'bah sebagai tempat kembali bagi manusia. Ya'tunahu, yang mana mereka mendatanginya dari segala penjuru. Dan Allah jadikan apa? Manusia itu cinta kepada Baitullah Ka'bah, sehingga yang pernah ke sana pun tidak pernah apa? Merasakan bosan. Selalu saja dia ingin kembali ke sana. Kapan? Ya, dia bisa apa? Kembali ke sana. Dan yang belum pun sangat merindukan itu apa? Bisa mendatanginya. Iya. Thumma yarji'una ila ahlihim, kemudian mereka pun kembali kepada keluarga-keluarga mereka. Thumma ya'uduna ilaih, kemudian kembali lagi. Ya, enggak ada apa? Rasa capek dan bosannya. Segala pengorbanan siap mereka apa? Korbankan. Ya, bukan hanya harta benda, bahkan terkadang nyawa pun dikorbankan agar bisa sampai kepada rumah Allah yang mulia ini. Wa majma'an lahum fil haji, dan Allah jadikan Ka'bah sebagai tempat berkumpulnya manusia di waktu haji dan umrah, tawaf dan salat. Wa amnan lahum, dan Allah jadikan keamanan di dalamnya bagi manusia. La yughiru 'alaihim 'adun fih, tidak ada satupun musuh yang akan menyerang mereka. Wa qulna, dan kami katakan, ittakhadhu min maqami Ibrahim makana lis-salafi, jadikanlah maqam ya Ibrahim, yakni maqam Ibrahim adalah batu tempat berdirinya Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail. Ya. Jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat untuk salat padanya. Wa huwal hajarul ladzi waqafa 'alaihi Ibrahim 'inda bina'ihi al-Ka'bah, yaitu batu yang Nabi Ibrahim berdiri di atasnya ketika beliau membangun apa? Ka'bah. Yes. Sebelumnya masih ada athar jari-jemari beliau. Ya, ketika terlalu banyak manusia yang mengusap, akhirnya apa? Athar jari tadi hilang. Ya. Kemudian Wa auhayna ila Ibrahim wa ibnihi Ismail, dan kami wahyukan kepada Ibrahim dan anaknya Ismail, an tahhira, agar hendaknya kalian berdua menyucikan baiti, rumahku ini, Al-Ka'bah. Dari apa disucikan? Min kulli rijsin wa danas, dari segala macam najis dan kotoran. Siyanatan lil muta'abbidina fih, dalam rangka menjaga mereka-mereka yang beribadah di dalamnya dengan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah. Awil i'tikafi fil masjid, atau ibadah berupa i'tikaf di masjid. Wa sholati fih, dan sholat di dalamnya. Ya. Kita tambahkan ya faedah dari ahli tafsir yang lainnya. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berkata, wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nas. Ingatlah ketika kami menjadikan al-bait Ka'bah sebagai apa? Tempat kembali bagi manusia, dan sebagai apa? Tempat yang aman. Mathabah maknanya marji', tempat kembali. Iya. Amnan jelas maknanya tempat yang aman. Dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, ya'man bihi kullu ahadin. Setiap orang yang memasuki rumah Allah ini merasakan kedamaian, keamanan, sampai pun binatang buas yang memasukinya aman, karena Allah larang ya mereka manusia untuk apa mengganggunya. Wa hattal jamadat, sampai pun benda-benda apa mati aman di dalamnya, seperti apa pepohonan, enggak boleh dipotong, enggak boleh dicabut. Oleh karenanya kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, kanu fil jahiliyah ala syirkihim yahtarimuna ashadd al-ihtiram. Oleh karenanya orang-orang jahiliyah dulu, meskipun mereka adalah pelaku kesyirikan, ya, tapi mereka tetap apa? Memuliakan Ka'bah dengan semulia-mulianya. Ya, sehingga apa? Keamanannya ya Allah Subhanahu wa taala jaga. Sampai pun melalui apa? Tangan-tangan mereka orang-orang musyrik. Allah isyaratkan di dalam firman-Nya, "Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafu an-nasu min haulihim." Tidakkah mereka manusia melihat bahwasanya kami telah menjadikan rumah Allah itu haraman amina? Kami telah menjadikan haram itu aman. Padahal manusia sekelilingnya, sekitarnya, satu sama lainnya saling merampok, saling merampas. Tapi kalau sudah memasuki Baitullah itu aman. Tidak ada seorang pun yang berani dia apa? Berbuat jahat dan jelek di dalamnya. Bahkan ketika ada seseorang yang dia mendapati orang yang membunuh bapaknya, dia sudah menaruh dendam, dan dia sudah apa? Bertekad membunuhnya. Tapi ketika dia dapati orang tadi yang membunuh bapaknya di Al-Haram, dia tidak berani. Sangat-sangat disucikan sejak dulu. Iya. Apalagi ketika datang Islam, maka semakin apa? Bertambah pemuliaannya dan apa? Pengagungannya. Iya. Kemudian di sini dikatakan, wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah ya dari maqam Ibrahim sebagai musalla. Kalau tadi yang disebutkan di dalam tafsir ini, beliau memilih pendapat yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan maqam Ibrahim adalah apa? Tempat apa? Berdirinya Ibrahim ketika apa? Membangun Ka'bah. Jadikanlah tempat tersebut untuk apa? Salat. Iya. Kata beliau rahimahullah, yahtamil an yakuna al-muradu bidzalika al-maqam al-ma'ruf alladhi qad ju'ila al-ana muqabila bab al-Ka'bah. Memungkinkan maknanya adalah bahwasanya makam tersebut adalah makam yang sudah dikenal, yang makam tersebut dijadikan menghadap ke pintu Ka'bah. Wa annal murada, dan bahwasanya yang dimaksud dengan ya musalla adalah raka'ata at-tawaf, salat dua rakaat setelah tawaf. Iya. Berarti terjemahnya apa? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dengan tafsiran yang pertama ini, itu jadikanlah apa? Maqam Ibrahim sebagai apa? Tempat salat setelah kalian apa? Tawaf mengelilingi Ka'bah. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, mungkin juga kata beliau tafsiran yang kedua. Iya. Tadi tafsiran yang pertama adalah tafsirannya jumhur al-mufassirin, dipilih oleh apa? Jumhur al-mufassirin. Tafsir yang kedua, wa yahtamil an yakuna al-maqam mufradan mudhafan fayummu jami'al maqamat. Memungkinkan juga maqam ini kan bentuk mufrad, maqam mufrad. Mufrad diidhafahkan dalam bahasa Arab, kalau ada lafaz mufrad diidhafahkan maka maknanya umum. Seperti rahmatullah. Rahmah mufrad diidhafahkan maka maknanya luas. Bukan hanya satu rahmat, tapi rahmat yang sangat banyak. Di sini maqam mufrad didhafakan, maka memungkinkan maknanya banyak. Jadi maqam-maqam Ibrahim. Ya, jadi maqam mufrad didhafakan, maka maknanya apa? Umum. Meliputi semua tempat-tempat yang di situ Nabi Ibrahim melakukan manasik haji. Berarti maknanya maqam di situ adalah al-masyair kullih, semua tempat-tempat ibadah haji. Dari tawafnya, sa'inya, wukuf di Arafah, Muzdalifah, melempar apa? Jumrah, wan nahar, menyembelih. Iya. Wa ghairi dzalika, dan selain itu. Dan beliau Syekh Abdul Rahman As-Siddi ya memilih apa? Pendapat yang kedua, karena pendapat yang kedua ini lebih luas cakupannya, mencakupi juga tadi perintah untuk apa? Salat. Ya, di samping apa? Maqam Ibrahim. Ya. Dari ayat ini ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan nih beberapa apa? Faedah. Iya. Yaitu yang pertama adalah fadilatu Baitil Haram min wajhain, keutamaan Baitullah Al-Haram, Ka'bah, dari dua sisi. Yang pertama, dia Allah jadikan sebagai tempat apa? Yang didatangi oleh manusia dari segala penjuru. Dan yang kedua, Allah jadikan dia sebagai apa? Tempat yang aman. Ya, sebagai tempat yang aman, ya. Kemudian yang kedua, ya, kata beliau rahimahullah, wujubu tathhiri al-bait, wajib menyucikan al-bait min al-arjas al-hissiyah wal ma'nawiyah, dari najis-najis yang hissiyah, kotoran-kotoran, dan juga najis yang sifatnya ma'nawiyah, dari kesyirikan, ya, dari dosa dan maksiat. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ya menjelaskan tentang ucapan Allah ini, di mana di sini dikatakan ya oleh Allah kepada siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, apa? Antahira. Ya, antahira baitiya lit-thaifin wal-akifin. Sucikanlah, bersihkanlah rumahku ini. Ya, dari apa? Dari kotoran najis, dari berhala, ya, dari apa? Wasan. Jadi dari apa? Najis-najis yang sifatnya hissi, ya, dan juga najis-najis yang sifatnya ma'nawi. Kata Ibn Katsir, jika ada yang bertanya, fahal kana, apakah, ya, fahal kana, apakah sebelum itu, ya, ini sebelum apa? Fahal kana qabla bina'i Ibrahim indal bayti syai'un min dalik, apakah sebelum Nabi Ibrahim membangun Ka'bah ini ada sesuatu dari berhala yang Allah perintahkan untuk menyucikannya? Di sini kan sepertinya kesannya sebelumnya ada berhala yang Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk apa? Menyucikannya. Antahira, sucikanlah rumahku ini. Ya, dari apa? Berhala. Ya, dari wasan. Ya. Kalau sonam itu berhala yang dibikin dari batu. Kalau wasan berhala yang dibikin dari kadang kayu. Ya, atau yang semisalnya. Ya. Maka jawabannya ada dua jawaban. Ya. Jadi antahira perintah untuk menyucikan, ya, disucikan dari apa? Segala hal yang kotor, yang najis, yang jelek. Ya, di antaranya berhala-berhala, dosa dan maksiat, dan juga kotoran-kotoran najis. Ya, kata beliau rahimahullah, jika ditanya, ya, apakah sebelum dibangunnya bait tersebut, rumah tersebut oleh Ibrahim dan Ismail itu ada berhala sehingga Allah perintahkan untuk apa? Menyucikannya. Maka ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, annahu amarahuma bitathhirihi mimma kana yu'bad indah zamana qaumi Nuh. Jawaban yang pertama katanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada siapa? Ibrahim dan Ismail untuk menyucikan rumah Allah dari apa-apa yang dahulu disembah di zaman kaum Nuh. Iya. Dari apa? Berhala-berhala. Iya. Liyakuna dzalika sunnatan liman ba'daha, agar itu menjadi sunnah yang diikuti oleh orang-orang setelahnya. Ini agar apa? Dibersihkan rumah Allah tersebut dari apa? Berhala-berhala. Ya. Idz kana Allah Ta'ala qad ja'ala Ibrahim imama, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim sebagai imam yang yuqtada bih, diteladani. Sebagaimana pendapat ini diucapkan atau dikatakan oleh Abdurrahman Ibnu Yazid Ibnu Zaid. Kata beliau, antahira baiti, maknanya ya, minal asnam, sucikanlah rumahku ini dari berhala-berhala, allati yu'badu, yang mereka dahulu ya sempat disembah ya oleh kaumnya Nabi Nuh. Ya, allati kana al-musyrikuna yu'azzimunaha, yang kaum musyrikin mengagungkannya. Tapi kata beliau ya rahimahullah, Ibnu Katsir, wa yuhtaju itsbatu hadza ila dalil. Untuk menetapkan hal ini perlu dalil dari seorang yang maksum Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, pendapat atau jawaban yang pertama ini butuh dalil yang menetapkan bahwasanya memang ya dahulu sebelum dibangun Ka'bah ada berhala-berhala. Ya, perlu dalil, ya. Adapun jawaban yang kedua, annahu amarahuma an yukhlisa bina'ahu lillahi wahdah. Ini maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail untuk apa? Memurnikan ya perbuatannya membangun ya rumah Allah karena Allah semata. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Fayabniyahu, maka keduanya membangun Ka'bah tadi dalam keadaan mutahharan minasyirki warraib, disucikan dari kesyirikan, dari kejelekan, dosa dan maksiat, ya. Demikian ya kata beliau rahimahullah, ya. Sehingga kalau ada isyal ya ketika kita mendengar ya mereka yang menafsirkan, agar sucikanlah apa rumahku ini dari apa berhala-berhala, ya tadi jawabannya, ya bisa yang pertama, tapi itu perlu dalil dari Nabi alaihi salatu wasallam, perlu penjelasan dari beliau. Atau yang kedua maksudnya adalah perintah untuk keduanya mengikhlaskan perbuatan membangun Baitullah tadi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sebagai bentuk rad, bantahan kepada kaum musyrikin yang mereka apa? Berbuat syirik kepada Allah di rumahnya tersebut. Ya, padahal rumah Allah tersebut dibangun di atas apa? Tauhid, peribadatan hanya kepada Allah. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dan juga Ismail. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adarruhu ila 'adhabin nar wa bisal masir. Ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah ya negeri ini sebagai negeri yang aman dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan, khususnya mereka yang beriman ya kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Maka Allah berfirman, wa man kafar, siapa yang kafir juga, fa umatti'uhu qalilan, kami pun akan memberikan kepada dia kenikmatan sedikit sebentar di dunia ini. Thumma adarruhu ila 'adzabin nar, kemudian kami paksa dia untuk masuk dalam neraka. Wa bi'sal mausir, dan neraka adalah sebalik sejelek-jelek tempat kembali. Ya, kata beliau ya al-musannif rahimahullah, wadhkur ya Muhammad hina qala Ibrahim da'iyan rabbi ij'al makkata baladan aminan min al-khawfi warzuq ahlahu min anwa'i thamarati wa khussa bi hadha rizqi man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ingatlah ya Muhammad, ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah Makkah ini sebagai negeri yang aman dari rasa takut dan berikanlah rizki kepada penduduknya dari beragam buah-buahan, dan khususkanlah dengan rizki ini siapa-siapa yang beriman dari mereka dan juga beriman, ya beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Maka Allah menjawab, wa man kafara, yang kafir juga di antara mereka, farzuquhu fid dunya, kami pun apa akan memberikan kepada dia rizki di dunia. Wa umatti'uhu mata'an qalilan, dan kami akan berikan kepada dia kenikmatan yang sebentar sedikit. Thumma ulji'uhu, kemudian kami paksa dia, saya paksa dia ya murghaman ila adzabi annar, ya kami paksa dia untuk masuk ke dalam apa? Api neraka. Wa bisa al-marji' wal maqam hadzal masir, dan sejelek-jelek tempat kembali dan tempat adalah ya neraka ini, ya. Mungkin ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.